الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Huququn Da'at Ilaihal Fitrah Wa Qarraratha Asy-Syari'ah. 10 hak fitrah yang ditetapkan oleh syariat. Jadi ada 10 hak fitrah yang syariat itu menetapkannya. Dan kita telah membaca muqaddimah dari penulis wahuwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki hak yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala الحق الأول حق الله تعالى. Hak yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 10 hak fitrah yang ditetapkan oleh syariat, yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها. Hak ini adalah hak yang paling hak. Kewajiban yang paling wajib, yang paling agung. Li'annahu haqqullahi ta'ala. Karena ini berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliqul Azim, Al-Malikul Mudabbir li jami'il umur. Yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur segala urusan. Al-Khaliq, Al-Malik, dan Al-Mudabbir. Tiga ini yang disebut dengan Ar-Rububiyah. Rububiyatullah Azza wa Jalla itu berkisar dari tiga ini. Ada Tauhid Ar-Rububiyah. Maka maknanya Tauhid Ar-Rububiyah ini, yang mencipta, yang mengatur, dan yang memiliki alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Dialah Allahu Jalla wa'ala yang memiliki, dan dialah Allahu Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan-urusannya. Jadi terjadinya siang dan malam, pagi dan sore, kemarau dan hujan, sampai gempa bumi, tsunami dan tanah longsor, itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Bukan semata-mata kejadian alam semesta. Tidak. Alamiah. Tidak. Seorang muslim, seorang mukmin, muwahhid, yang mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala, meyakini akan hal ini. Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, dan Allah juga yang mengatur segalanya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, tidak akan keluar dari pengaturan Allahu Jalla wa'ala. Sehingga sah kalau seorang mengatakan keliru ketika terjadi banjir bandang, ketika terjadi tsunami, gempa bumi dan tanah longsor, gunung meletus, kemudian dia hanya mengatakan, ya, itu hanya kejadian alam. Ya, sudah waktunya gunung itu meletus sudah bertahun-tahun. Ya, dan seterusnya. Keliru seorang. Dia lupa bahwa di sana ada yang mengatur. Wa huwallah subhanahu wa ta'ala. Ini baru tauhid ar-rububiyah. Seorang meyakini ini. Apabila seorang keliru dalam memahami tauhid yang pertama ini, dalam rububiyatullahi azza wa jalla, maka ini lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wasalam meyakini la khaliqa illallah, wala malika illallah, wala mudabbira illallah, wala muhyi wa mumit illallah, wala raziqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam meyakini ini. Di sekian banyak ayat Allah menyebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, tentu dan pasti mereka akan menjawab Allah. La yaqulunallah. Tegas, pasti la yaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Yang mengatur alam semesta ini juga demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika terjadi bencana dan malapetaka menimpa mereka orang-orang musyrik, laja'u ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun segera memohon, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena paham yang bisa menyelamatkan di saat itu, di kondisi itu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dinamakan sebagai fitrah. Fitrah itu. Jadi fitrah yang menungsa itu kayak gue. Ya orang bakal orang. Lupa mereka dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Lupa sudah. Tidak ingat lagi. Fa'idha rakibu fil fulki da'abullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idha hum yushrikun. Ketika mereka orang-orang musyrikin berlayar dengan kapal dan menimpa mereka hujan yang deras, ombak yang besar, da'avullaha mukhlisina lahuddin. Mereka segera berdoa kepada Allah, ikhlas dalam berdoa. Ini mereka kondisi orang-orang musyrik. Maka ketika Allah telah menyelamatkan mereka ilal bari, sampai ke daratan selamat, idahum yushrikun, maka mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Baru ingat. Nah, ya, ini kondisi mereka orang-orang musyrik. Dan jangan sampai seorang muslim, seorang mukmin, baru mereka mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tsunami itu datang. Ketika ya gempa bumi itu terjadi. Gunung meletus dan seterusnya, musibah dan bencana dan seterusnya, baru dia mengingat Allah. Jangan sampai yang apabila seperti itu, maka mirip dan persis seperti kondisinya orang-orang musyrikin. Dan sebagian kita saksikan, tidak pernah takbir, tidak pernah zikir kepada Allah ketika gempa bumi. Takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Istighfar, istighfar. Baru saat itu top, lihat-lihat kapan maning, wah sorak, liwat wis sorak, orang apa-apa wis. La ilaha illallah. Tapi masih mending lah daripada orang sama sekali. Nah, lebih parah lagi ketika terjadi musibah dan bencana, malah kesyirikannya bertambah. Oh, ini mungkin kurang banyak memberikan sesaji. Oh, ini mungkin kurang ikhlas dalam memimpin istighosah dan seterusnya, sehingga butuh di teka kenakan luar daerah ke kiai ini undungan ini. Masya Allah, diterima itu. Jadi kenapa hakullah azza wa jalla ahakul hukuk? Iya. Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dan dialah pula yang mengatur. Hakul malakil hak, hakul malak, hakul malak, al-hakul mubin. Yang memiliki, yang jelas haknya. Al-hayyul qayyum. Alladzi qamat bihi samawati wal ardu, yang maha hidup, yang maha al-qayyum, sehingga langit-langit dan bumi pun bisa tegak. Allah subhanahu wa ta'ala yang menegakkannya. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya dan mentakdirkannya bihikmatin balighah, dengan hikmah yang mulia. Jadi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, Allah mentakdirkannya. Dan di sana ada maksud dan tujuannya. hikmah yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka orang-orang yang menerima takdirnya. Meliputi al-ilm, ilmu Allah, Allah maha tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, Allah maha tahu. Meliputi masyiatullah, meliputi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang terjadi ini tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehendak Allah ini ada kauniyah, ada syar'iyah. Duh, terkadang terjadi musibah. Bagaimana? Ya, pasti di situ ada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal syar'iyah atau kauniyah. Allah mampu menjadikan semua hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepadanya. Maha mampu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Allah menciptakan syaitan? Kenapa Allah menciptakan jinam, iblis? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan banjir bandang? Menciptakan ya gempa bumi, tanah, longsor, dan seterusnya? Kenapa? Bihikmatin balighatin. Karena satu tujuan, satu maksud, dan satu hikmah yang mulia yang Allah inginkan bagi seorang hamba. Ketika seorang itu lurus terus, seandainya semuanya taat semuanya, taat kabeh, rajin kabeh, maka akan hilang. Akan hilang. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Padahal yang seperti itu, mereka saling berlomba-lomba, akan hilang itu sifat lomba-lombanya. Semuanya baik kok. Ya kan? Fastabiqul khairat, bersegera dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Wah, akan hilang itu. Nah, ada. Karena semuanya baik. Allah ciptakan semuanya baik. Dengan adanya majemuk seperti itu, maka akan ada hikmahnya. Siapa yang beriman, siapa yang dusta. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang malas. Dan masing-masing akan mendapatkan balasan-balasannya. Haqqullahi alladhi awjadaka minal adam. Walam takun syai'an madhkura. Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewujudkanmu. Yang sebelumnya itu tidak ada dan tidak disebut sebelumnya. Haqqullahi alladhi rabbaka bin ni'ami wa anta fi batni ummik fi dhulumatin thalath. Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang memeliharamu dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada dan kamu berada di dalam perut ibumu. Fi dhulumatin thalath. Allah mencipta, Allah juga memeliharamu. Jadi tidak sekedar mencipta, tidak. Allah juga memelihara penciptaannya. Agar dia berkembang. Agar dia berusaha dan berupaya untuk mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikannya penglihatan. Diberikannya pendengaran. Diberikannya hati untuk memikirkan. Itu satu di antara bukti Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dia. Nah, dia bisa melihat. Dia bisa mendengar. Dan dia memiliki hati untuk berpikir. Untuk merenungi dan mentadaburi akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga dia tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun minal makhlukina an yusila ilayka ghadha'uk wa muqawwimati namwik wa hayatik wa adarra laka thadayaini wa hadaka najdaini wasakhara lakal abawaini amaddaka wa a'addaka. Kamu berada di dalam perut ibumu dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mampu menyampaikan, memberikan makanan untukmu, keberlangsungan hidupmu. Tidak ada memberi susu untukmu, menunjukimu kepada dua jalan, menundukkan kepadamu al-abawain, amaddaka wa a'addaka. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memeliharamu dan telah mempersiapkan untukmu. Amaddaka bin ni'am wal aqli wal fahmi. Allah subhanahu wa ta'ala memeliharamu dengan kenikmatan-kenikmatan akal, pemahaman. Wa a'addaka liqabuli dhalika wal intifa'i bih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mempersiapkan untukmu agar menerima, agar bisa mengambil manfaat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Allah memberikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, serta hati agar kalian itu bersyukur kepadanya. Sehingga nanti seorang hamba itu akan tahu hasil daripada penciptaan dia. Hikmah diwujudkan penciptaan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya dicipta saja terus kemudian bas begitu saja hilang hikmahnya. Tidak. Allah mencipta, Allah memelihara, Allah subhanahu wa ta'ala juga mempersiapkan balasan masing-masing dari apa yang diusahakannya daripada fasilitas-fasilitas yang ada. Baik, insyaallah taala kita tutup dulu sampai di sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih memberikan muqaddimah, memperkenalkan tentang agungnya dan besarnya hak Allah subhanahu wa taala dari yang tidak ada menjadi ada, hingga seorang hamba akan dibalasinya. Allah Ta'ala alamu bisawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafizukumullah.